أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله شكر على الله سبحانه وتعالى كتابنا kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meneruskan nikmat-nikmatnya serta menambahkan nikmat-nikmatnya yang diturunkan kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam ini tibalah giliran kita membaca dan mendengar akan tafsir ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, di mana pada pembahasan yang lepas kita telah menerangkan ayat-ayat berkaitan dengan kisah Bani Israel, di mana Allah SWT mengingatkan mereka bagaimana Allah SWT telah mengangkat Gunung Tur, Gunung Tur Sina di atas kepala mereka sebagai janji, sebagai janji bahawa mereka akan mengikut akan apa yang ada di dalam kitab At-Taurat. Dan Allah SWT juga telah ceritakan bahawa kemudian mereka telah berpaling daripada janji mereka. Mereka telah meninggalkan apa-apa yang pernah mereka janjikan untuk mengamalkan kandungan kitab Taurat. Ini berlaku setelah gunung tersebut diangkat daripada mereka. Kemudian Allah SWT menerangkan lagi satu kisah berkenaan dengan Bani Israel, iaitu berkenaan dengan perbuatan tipu hilah mereka bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah SWT telah melarang mereka daripada bekerja, daripada berguru pada hari Sabtu yang merupakan hari suci mereka untuk mereka beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka memikirkan satu tipu hilah. Mereka telah berburu ataupun menangkap ikan bukan pada hari Sabtu yang dilarang, tetapi mereka letakkan jeratnya pada hari Jumaat dan mereka mengambil hasilnya pada hari Ahad. Dan kita dah terangkan itu adalah antara seburuk-buruk maksiat kezaliman yang dilakukan oleh Bani Israel. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah merubah mereka daripada manusia kepada menjadi kera dan babi tiradatan, menjadi kera yang hina. Dan yang kita telah terangkan juga bahawa ia adalah atas zahirnya, iaitu mereka benar-benar menjadi monyet, mendam-dam menjadi kera yang berbulu dan sebagainya, dengan kita katakan sebagai satu balasan terhadap dosa yang mereka telah lakukan itu, iaitu menipu hilah, al-hilah. Dan ini sebagai kita katakan sebagai pelajaran untuk orang-orang pada zaman itu dan juga pada kaum-kaum selepas mereka agar mereka bertakwa. Kemudian pada ayat ini Allah SWT telah berfirman dalam kitab muka surat 130 Al-Baqarah ayat 67 hingga 71. Firman Allah SWT, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Yang maksudnya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah kamu hendak menjadikan kami bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah sekiranya menjadi seorang dari orang-orang yang jahil. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahawa sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahawa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Yang kuning tua warnanya lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami hakikat sapi betina itu, kerana sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahawa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak cacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Okay. Jadi ini adalah kisah berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya Bani Israel. Dan ini yang masyhur dinamakan kisah Al-Baqarah, iaitu sapi betina, lembu betina. Jadi kata Allah Subhanahu Taala, ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun siapa yang membaca Al-Quran ini. Wa idh qala Musa liqaumihi, apabila Musa berkata kepada kaumnya, yakni Bani Israel, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyembelih seekor sapi betina. Jadi sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu. Di dalam kata-kata Nabi Musa AS ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan. Dan Nabi SAW tidak berkata ataupun menggunakan kata-kata sesungguhnya kamu diperintahkan, ataupun Nabi Musa AS tidak berkata kepada Bani Israel, sembelihlah baqarah, sembelihlah sapi betina. Tetapi yang Nabi Musa AS pakai apa dia? Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu. Jadi ada tak perbezaan antara kita katakan dengan perintahlah, sembelihlah lembu betina ini, dengan kita katakan sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi betina ini? Sedangkan kita tahu bahawa Nabi Musa AS kalau kata pada kaumnya, sembelihlah sapi betina ini, ia maknanya adalah perintah daripada Allah. Kerana beliau adalah seorang Nabi, seorang Rasul daripada Allah SWT. Jadi apa yang diperintahkannya adalah perintah wahyu Allah SWT. Tetapi oleh kerana Bani Israel ini mempunyai sikap yang degil, mempunyai sikap yang selalu melawan Nabi mereka, maka Nabi Musa AS menggunakan lafaz ini, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu. Ha. Jadi dalam kata-kata inna allaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu, itu ada satu makna pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita katakan sesungguhnya Allah memerintahkan kamu. Itu faedah. Jadi dengan kata-kata demikian, maka moga-moga mereka akan terus melaksanakan perintah Allah SWT. Ini Allah perintahkan kamu, Tuhan kamu yang ciptakan kamu ni sekarang melalui aku, dia perintahkan kamu. Tapi untuk apa? Sembelih batara, sembelih lembu betina. Untuk apa sembelih lembu betina? Jadi kita kena lihat asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya, yakni sebab turunnya ayat ini, sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang sahih, bahawa berkenaan dengan seorang daripada Bani Israel yang didapati terbunuh dan mati biasa. Kalau mati biasa tak ada pasal, tapi ini mati terbunuh. Allahu alam apakah alamat atau tandanya yang mereka dapati bahawa dia bukan mati biasa tetapi terbunuh. Tetapi mereka ingin mencari atau mengetahui siapa pembunuh lelaki tersebut. Ya, itu kisah. Jadi mereka datang jumpa Nabi Musa AS kerana dia dapat wahyu. Mudah-mudahan dia dapat memberitahu siapakah pembunuhnya. Dia doa pada Allah SWT ke atau sebagainya, yang mana mereka boleh dapat tahu siapa pembunuhnya dan mereka akan hukum pembunuhnya. Jadi apabila mereka datang jumpa Nabi Musa AS menceritakan masalah mereka, tiba-tiba Nabi Musa AS kata, sesungguhnya Allah perintahkan kamu untuk sembelih seekor lembu betina. Jadi apa kata mereka? InsyaAllah kita akan sembelih. Qalu atattakhidhuna huzwa. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan kami bahan ejekan? Yani atattakhidhu bina, adakah engkau mengejek kami? Itu maknanya. Tetapi dengan kata-kata, apakah kau jadikan kami ejekan, mana lagi kita katakan lebih impact lagi? Apakah engkau mengejek kami? Ataupun yang dalam ayat Al-Quran ni, apakah engkau jadikan kami bahan ejek, ejekan? Kalau kau ejek kami, mungkin sekali saja dah cukup kita katakan dia telah mengejek kami. Tapi kalau kami adalah bahan ejekan, maknanya apa? Kami ni adalah benda yang hina yang diejek-ejek. Padahal Nabi Musa bukan ejek pun. Nabi Musa AS tak adalah tindih, tak ada apa pun. Dia perintahkan, dan bukan dia kata dia yang perintahkan. Dia kata Allah yang perintahkan. Lepas tu mereka kata, apakah kau jadikan kami bahan ejekan? Kita lihat bagaimana akhlaknya, adabnya Bani Israel terhadap dengan Nabi mereka. Jadi satu, jadi mereka katakan demikian kerana kita katakan ingkarnya terhadap perintah Nabi Musa AS ini. Kenapa? Kerana mereka sedang menganalisa perintah tersebut sebagai jawapan untuk soalan mereka. Jadi mereka lihat, kita minta tahu siapa yang bunuh, lepas tu dia suruh sembelih lembu betina. Apa connection dia? Nak main-main ke ni? Kadang-kadang ada orang nak main-main je buat macam ni. Betul tak? Nak jumpa dia kata kok pintu, duduk bawah lah, apalah semua ya. Macam kat sebagian tempat lah eh. Dia torture sana, torture sini, ataupun dia suruh ambil kertas ni, tulis nama awak, apa semua. Padahal tak ada apa-apa. Betul tak? Dia suruh kasi isi borang, yang borang apa-apa semuanya. Rupa-rupa tak ada benda, tak ada perlu tu semuanya. Dia main-mainkan aja. Tetapi kalau dalam agama, dalam agama dengan Nabi, seorang Nabi Allah SWT yang telah tunjukkan mujizat-mujizat, tanda-tanda kebenaran beliau sebagai Rasul Allah SWT, tak layaklah mereka lakukan demikian. Apa rasa Nabi Musa bila dengar macam itu? Betul tak? Nabi Musa amat sabar dengan kaumnya. Jadi dia hanya berkata apa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dia berkata, aku berlindung kepada Allah sekiranya aku jadi seorang dari orang-orang yang jahil. Jadi dia berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia berlindung dengan Allah SWT. Kata-kata macam ini, a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah SWT, maknanya berlindung tu adalah satu ibadat kerana dia berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia nak Allah Subhanahu Wa Taala lindunginya. Tahu lindungi? Prevent, jaga, pelihara dia daripada apa yang dia nak minta tu. Dan yang dia minta tu boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi dia tak minta perlindungan daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi Allah. Dia tak ada katakan insya-Allah aku nabi, takkan aku jadi orang yang jahil. Takkan aku akan masuk jadi orang jahil. Tetapi dia menunjukkan bahawa dia juga adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada sifat al-istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mengharapkan fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan aku berlindung kepada Allah daripada aku menjadi bahagian daripada orang-orang yang jahil. Orang-orang jahil, apa makna jahil sini? Adakah jahil di sini maknanya bodoh? Memang asal makna jahal ini adalah kebodohan. Tetapi bukan jahal ini, jahil ini adalah kebodohan saja, bukan maknanya kebodohan jahil. Jadi jangan semua jahil-jahil kita katakan bodoh-bodoh. Bukan, dalam Quran bukan semua jahil maknanya bodoh. Jadi jahil lagi satu, makna lagi satu untuk jahil adalah safah. Safah ni bukan bodoh, IQ rendah sahaja. Tapi safah ini adalah sifat melawan, sifat macam kita katakan tu menganiaya pun ada, macam gangster pun ada. Suka cari pasal tu siapa? Suka cari apa? Suka cari pasal, suka kacau orang, suka apa semua, tu pun siapa. Suka telanjur lah kata orang tu. Bagaimana dalam firman Allah SWT, innama taubatu ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim. Hanya sahaja taubat itu adalah untuk Allah SWT ataupun atas Allah SWT untuk orang-orang yang melakukan su' keburukan, yakni dosa maksiat bijahalah. Bijahalah maknanya kalau kita nak tafsirkan dengan makna jahil yang kita tahu, buat dosa cara bodoh. Cara bodoh tu maknanya apa? Tak tahulah. Jadi Allah akan ampunkan hanya orang yang buat dosa cara bodoh, tak tahu. Jadi dia buat dosa, kemudian dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Takkanlah orang yang tak tahu buat satu benda yang salah jadi dosa pula. Kita semua tahu kan, bahawa buat salah, kalau kita tak tahu hukum, kita tak dosa. InsyaAllah dimaafkan. Jadi apa makna jahalah kat situ? Jangan melampau maknanya, nak langgar je. Itu siapa? Itu jahalah. Jadi barang siapa, kata Nabi SAW, yang tidak meninggalkan malamnya ada, malamnya ada siapa yang tidak meninggalkan satu keburukan, wa qaulaz zur, dan kata-kata yang menipu, wa safaha, dan kejahilan tu, maka tidaklah Allah mengharapkan, menginginkan apa-apa daripada dia meninggalkan lapas dan dahaga. Faham tak ni hadis kat mana ni? Pernah dengar? Hadis dalam bab puasa. Jadi yang syahid di situ adalah orang yang tidak meninggalkan safah. Takkan tidak meninggalkan kebodohan? Mana boleh tinggalkan kebodohan? Kalau ada bodoh, bodoh lah kan. Maknanya tak tahu. Jadi maknanya safah pun kat sini bila puasa ni, macam mana dia boleh jadi bodoh? Dia langgar, bergaduh dengan orang, suara tinggi dan sebagainya. Sama macam tak puasa. Kalau macam ini, oh, dia punya lapar pun Allah tak nak lah. Dia punya dahaga pun tak ada apa-apa lah. Apa maksudnya dia tak dapat apa-apa pahala. 8 ribuan dapat dosa. Jadi di sini qala a'udzu billah an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah kiranya menjadi seorang dari orang-orang yang jahil, yang melampaui batas, yang menganiaya dan sebagainya. Termasuk kat situ, jangan nanti kaya, termasuk kat situ orang-orang yang bodoh, orang yang bodoh. Jadi dengan itu maknanya kita dapat lebih faham. Jadi, kalau kita lihat itu dalam footnote-nya 222 itu di bawah, Nabi Musa alaihi salam berlindung kepada Allah Taala agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh kerana suka berolok-olok dan bermain-main adalah sikap orang-orang bodoh. Kerana itu ucapan Musa ini menggambarkan tentang penceritaan bodoh, kepicikan akal dan kerendahan moralitas buat orang-orang Yahudi. Ini satu tafsiran untuk al-jahalah yang kita telah terangkan makna lain untuk al-jahilin ini. Orang-orang yang jahil, anaya. Kenapa dia anaya? Pada kita dia anaya yang jahil, yang anaya sebab dia kita katakan tidak menghormati akan Nabi Musa. Dia tidak menghormati akan perintah yang di dalam kata-kata Nabi Musa AS, iaitu perintah daripada Allah SWT. Ini adalah al-jahal. Baik. Jadi aku tak nak jadi orang-orang yang istihzak, yang uluk-ulukkan orang. Pasal apa Nabi Israel kata apa? Adakah engkau nak uluk-ulukkan kami atau jadikan kami bahan ejekan, kami bahan uluk-uluk? Jadi kata Nabi Musa AS, aku lindung daripada menjadi orang-orang yang uluk-ulukkan orang, main-mainkan orang dan sebagainya. Ini semua adalah kejahilan. Jadi macam mana kita dapat tafsir ni? Kita lihat daripada perkara yang dilakukan tu. Kemudian apa yang dilindung tu mestilah opposite, lawan daripada apa yang dilakukan. Itu tafsir yang baik. Jadi kita tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Apakah kejahilan yang ada tadi dalam Bani Israel? Dia kata apa? Aku berlindung daripada engkau jadikan kami apakah engkau jadikan kami bahan ejek dan apakah uluk-ulukkan kami, ya? Jadi termasuk kejahilan, tafsirannya adalah mengejek je orang, menguluk-uluk orang, main-mainkan orang. Itu juga adalah satu tafsiran. Qalu du'u lana, kata Nabi Musa alaih, kata-kata Nabi Israel, qalu du'u lana rabbaka, mereka berkata, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami, Rabbmu untuk kami, menerangkan kepada kami, agar dia menerangkan kepada kami apa dia, yakni apakah sapi betina itu. Jadi ini satu masalah lagi. Pertanyaan ni pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang tak tepat, tak kena pada tempat ni. Pertanyaan ni bagus ke tak bagus? Bagus. Pertanyaan umumnya apa dia? Hukum dia? Bagus untuk tahu kan? Untuk tahu maknanya menambahkan ilmu bagus. Mana pula tak bagus? Tetapi ada pertanyaan, ada persoalan ini, bila tak kena tempatnya, dia jadi tak bagus. Jadi dosa pun boleh. Jadi dalam bab soal ni penting nak kena tahu. Soalan ini tak kena tempatnya, dia jadi satu kesalahan. Dan dia dihukum. Persoalan macam ini, pertanyaan macam ini memang patut dihukum. Sebab mereka sekarang dah tahu apa perintahnya. Nabi Musa dah kata ni bukan uluk-uluk. Dia cakap tak ni bukan uluk-uluk? Dia tak cakap lah, tapi dia cakap lebih daripada takat dia cakap. Maknanya kalau dia cakap uluk-uluk mungkin tak cukup agaknya. Dia kata aku berlindung kepada Allah daripada menjadi orang-orang yang jahil. Maknanya apa? Ini bukan uluk-uluk lah. Pasal perkara ni jelik sangat. Kalau uluk-uluk macam ni memang jelik sangat ni. Buruk sangat ni. Sampai perlu dia berlindung diri kepada Allah SWT daripada. Jadi ni bukanlah satu uluk-uluk. Kalau dah bukan uluk-uluk, apa maknanya? Betul-betul lah tu. Kalau dah betul-betul, buatlah apa yang disuruh. Allah perintahkan sembelih lembu. Apa susahnya lembu tu? Apa maknanya lembu? Semua orang tahu lembu. Ada ribuan lembu. Ambil seekor, sembelih saja. Kan itu kalau dah buat dah habis dah. Jadi soalan ni bukan soalan nak tahu. Bukan soalan nak tahu lepas tu nak buat. Ini soalan jidal namanya, nak argue lah. Kata mereka, terangkanlah, suruhlah Tuhan kau terangkan pada kami, terangkan pada kami apakah jenis binatang tu, lembu betina itu. Kata Nabi Musa AS, sesungguhnya Allah berfirman, yaqulu, sesungguhnya dia adalah baqara tapi betina yang tidak tua, wala dikrun dan tidak muda, awanun baina zalik, pertengahan di antaranya. Ini dah betul-betul ni jelas ni, tak tua tak muda, tengah-tengah lagi. Tak tua tak muda mestilah tengah-tengah. Ha, ni mesti. Jadi asal makna faridun ni maknanya yang yang dah fardu lah, dah wajib lah, dah tua lah. Ha. Dan wala dikrun, dikrun asalnya masih masih dara lah kata orang tu kalau ada betina. Maknanya dia belum lagi di kita katakan dibuat untuk apa tu meeting ya. Belum disetubuhi lagi. Namun masih masih belum lagi, belum lagi sampai umur tu lagi. Jadi pertengahan di antara keduanya. Dah makin susah lah. Tetapi jelas, tetap jelas. Itu jawapan Nabi Musa AS dan dia datang daripada wahyu Nabi Musa sekali lagi, innahu yaqulu, sesungguhnya Allah, sesungguhnya dia berfirman. Ini semua mengagungkan Allah SWT. Ini semua kuat ni sebenarnya. Kata-kata seperti ini, perintah ini kuat. Jadi kata Nabi Musa lepas itu, fa'alu ma tu'marun, maka lakukan, laksanakanlah apa yang kamu diperintahkan. Yang mula-mula tak ada kan, fa'alu ma tu'marun. Pasal apa itu adalah perintah yang pertama. Perintah pertama kasihkan dulu lah, buat dulu. Jangan getak apa, jangan apa. Ha, ni perintah. Jadi bila dah perintah tak buat, masih tanya lagi, Nabi Musa AS nasihatkan mereka, buat apa yang kamu diperintahkan. Maknanya apa? Jangan soal-soal lagi, jangan tanya-tanya lagi. Walaupun dia tak cakap jangan tanya-tanya lagi, tapi dengan kata-kata ini fahamlah maknanya. Banyak orang boleh faham, tapi Bani Israel tak faham. Sebab orang orang jahil. Orang degil. Ramai orang boleh faham kalau Nabi dia dah suruh buatlah apa yang kamu diperintahkan, maknanya soalan tadi tak betul. Tak betul tu pun Nabi Musa AS tanya pada Allah SWT, apa jenis lembu betina tu? Tak betul ni soalan tu pun. Pun boleh tanya juga kesian Nabi Musa AS. Lepas tu dah perintahkan ini, dia kata apa? Buatlah, nasihat dia apa? Buatlah apa yang kamu telah dilaksanakan. Ini adalah tafsiran. Sebab kita katakan yang kata fa'alu ma tu'marun, lakukanlah apa yang kamu diperintahkan ni, siapa yang suruh ni? Nabi Musa ke Allah? Kita masuk dalam wahyu menerangkan sifat baqarah tadi ke, ataupun datang daripada Nabi Musa AS sendiri? Dia beri dua ke lah. Sesungguhnya dia berfirman bahawa lembu betina ini tidak tua, tidak muda, dia pertengahan, lakukanlah apa yang kamu diperintahkan. Seolah-olah macam Allah SWT yang perintahkan. Tapi jawapan kita adalah tidak, ini daripada Nabi mu dari Musa AS, bukan daripada Allah SWT. Nabi Musa nasihatkan mereka, buat apa yang kamu telah diperintahkan. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Mereka kata lagi, mereka tanya lagi, wahai Musa, doalah, mintalah untuk kami daripada Rabbmu untuk menerangkan kepada kami apakah warnanya. Jadi kita tahulah bahawa memang Bani Israel pada pergil dan mereka jahil, tak nampak ke? Ataupun memang buat-buat tak nampak apa yang orang cakap, tak faham apa yang orang cakap, buat-buat je juga. Jadi mereka suka argue, mereka suka lawan kata-kata Nabi mereka. Jadi mereka katakan, mintalah kepada Tuhan kamu untuk terangkan kepada kami. Macam yang tadi belum terang-terang lagi. Jadi mereka tanya pula sekarang ni, apa warna? Apa saja boleh apa tadi kan? Betul tak? Kalau yang mana yang tak muda, yang tak tua ni, ambil saja apa je pun boleh. Lepas tu nak tanya apa pula? Saja pula, itulah, inilah. Apa warna? Warna kukunya, apa warna ekornya, apa itu? Mana nak habis? Betul tak? Tapi kita tahulah diorang ni memang nak lawan aja. Jadi itu kata Nabi Musa alaihissalam, yakni dari selepas dia berdoa kepada Allah SWT, Allah pun dah firmankan, sesungguhnya dia, yakni Allah, telah berfirman, sesungguhnya betina, lembu betina itu adalah yang berwarna kuning, yang sangat kuning warnanya, ataupun yang amat sofi, yang amat kuning, yang kita kan sempurna, tak dicampur-campur kuningnya, amat kuning warnanya, dan dia bukan sampai kuning sangat sampai orang tengok sampai sakit mata. Dia kata orang kalau tengok warna ni kuning macam ini, yang betul-betul kuning ni, pakai, maka dia akan rasa gembira, rasa senang nak tengok, cantik. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Kalau tengok memang lawa. Kuning yang macam itu. Susah pula, kata ada yang kuning, kuning yang tengok sakit mata. Kuning yang tengok alamak teruknya, kuning sangat. Pasal putih ni, bagus kan, putih ni lawa ke tak? Okay, kalau orang kulit putih, lawa. Orang semua nak kulit putih. Macam-macam dia buat kan. Kalau kulit hitam pun dia buat apa? Sampai kulit dia jadi putih. Tapi kalau ada putih sangat, apa jadi? Dia jadi apa? Abram. Macam-macam apa tu, sakit soh? Sopak kan, dia kulit dah putih sangat tu. Sopak. Putih bagus, tapi dah putih sangat dah tak bagus. Jadi kuning bagus, kuning sangat pun agak kita tak bagus. Jadi yang ini firman Allah SWT, terangkan sifat lembu betina yang diperintahkan untuk disembelih ini. Nak sembelih aja kan? Jawab, melayan lagi apa yang ditanyakan oleh Bani Israel. Kemudian kata mereka, baiklah kita sembelih. Tidak juga. Qalul ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mereka kata, serulah kepada Tuhanmu untuk kami supaya dia menerangkan untuk kami apakah sifat lembu betina ini. Masih nak tanya lagi. Ini soalan balik kepada yang square one, yang pertama sekali dia tanya tu. Kemudian mereka kata kan, sebab mereka suruh tanya lagi apa jenis, apa sifat lembu betina ni, walaupun telah diterangkan ini, sebab lembu betina ni sekarang tashabaha alaina, kami dah rasa samar-samar. Mana satu? Dan macam ini dia jelas masih samar-samar. Kemudian mereka katakan, dan kami insyaAllah, kami sesungguhnya insyaAllah akan jadi orang-orang yang diberi petunjuk, yang mendapat petunjuk setelah apa? Setelah diterangkan sifat-sifat ini. Jadi kali yang ini ni mereka ada kata insyaAllah dapat petunjuk. InsyaAllah mana doa lah. Semoga Allah SWT akan berikan kami petunjuk. Jadilah kami orang-orang yang mendapat petunjuk. Tapi sebenarnya masih lagi yang soalan ni masih salah lagi. Semua soalan yang tak betul. Maka kata Nabi Musa AS, qala innahu yaqulu, sesungguhnya dia, yakni Allah, telah berfirman bahawa sesungguhnya lembu betina itu la zalulun. La zalulun tutirul ard, yakni tak pernah dipakai, diberatkan, zalul diberatkan untuk membajak tanah. Yakni untuk mengorek tanah. Ada alatnya, besinya kat belakang diikat kan kat lembu tu, nanti lembu tu jalan. Jalan nanti tanah tu akan terkorek supaya mereka boleh semai benih, plowing . Jadi ini tak pernah dia buat. Kata Allah SWT, lembu ni dia tak pernah buat kerja macam ini, dan juga tak buat kerja apa, wala tasil harsa, dan dia tidak mengairi, Jadi dibawakan air nanti apa tu atas lembu tu, kemudian air akan turun daripadanya misalnya. Dan dia mengairikan tanam-tanaman. Itu semua kerja, bukan kerja kerja senang, manusia tak boleh buat eh. Manusia kalau buat susah tu, air banyak-banyak tu nak anukan satu ladang. Jadi ini kata Allah SWT tidak dilakukan oleh lembu betina yang kita nak sembelih, yang diperintahkan untuk disembelih. Kemudian apa? Musallamatun la syiyata fiha. Dia adalah lembu yang sejahtera, musallamah, yang ini tidak cacat, tidak ada kecacatan, tidak ada kecacatan walaupun sikit pun. Masya Allah. La syiyata fiha, mentafsirkan apa maksud cacat ni pula adalah dia tidak ada belang-belang warna lain, sikit pun tak ada. Jadi dia warna kuning yang sofi, yang jok, semuanya satu badan. Dia tak ada apa-apa belang-belang sikit warna lain dan sebagainya. Jadi itu sifat lembu betina ini diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Musa alaihi salam. Barulah mereka katakan apa? Qalul ana jita bil haqq. Sesungguhnya sekaranglah baru kau datang dengan kebenaran. Yang ini baru sekarang kau terangkan betul-betul. Al-haq dekat sini bukan maknanya kebenaran. Al-haq dekat sini maknanya apa? Adalah penerangan. Penerangan. Barulah sekarang kau terangkan. Ini tafsiran kita. Sebab boleh kita tafsir sekarang baru kau datang dengan kebenaran. Dulu nanti kita akan lihat apa maknanya. Kalau kita katakan sekarang baru kau datang dengan penerangan, yakni al-bayan, walaupun tadi dah terang, dah terang, dah terang, sekarang baru kau datang dengan penerangan, maknanya yang tadi itu semuanya tak diterangkan betul-betul. Yang tadi semua belum terang lagi. Ini masih boleh tahan lagi. Tapi kalau qalu al-ana jita bil haq, sekarang kau baru datang dengan kebenaran, maknanya yang tadi itu semua batil, itu semua bohong, itu semua benda sia-sia, dan ini baru betul. Dan macam itu baru mereka katakan demikian. Dan yang dia kata ni pun bukannya satu apa? Ujian. Ujian ini entah-entah lebih dahsyat daripada dosanya. Uzur ni lebih dahsyat daripada dosanya. Orang Arab ada satu perumpamaan, al-uzru akbah minal zambi. Al-uzru akbah minal zambi, yakni excuse tu lebih buruk daripada dosanya. Ini kadang-kadang orang buat salah, lepas tu nak minta maaf lah, letakkan excuse. Excuse dia lebih teruk daripada dia punya dosa. Buat orang tu sakit hati je. Jadi ini antaranya lah. Sekarang kau baru datang dengan kebenaran. Ini bukan satu pujian, kata ulama. Kalau ikut tafsiran, sekaranglah kau bawa kebenaran. Kerana yang tadi seolah-olahnya semuanya kebatil, kebatilan, uluk-uluk dan sebagainya. Kalau itu yang berlaku, maka itu buruk, amat buruklah akhlaknya ataupun perilaku kaum Bani Israel, orang-orang Yahudi Nasrani ini. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, maka mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Jadi dapat jugalah lembu betina itu dan mereka sembelih. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, hampir-hampir mereka tidak melaksanakan perintah itu. Kenapa? Kenapa hampir-hampir mereka tidak melaksanakan perintah itu? Susah nak dapat? Susah nak dapat lembu betina itu? Maknanya apa? Susah nak dapat? Ataupun ada makna lain? Hampir-hampir mereka tak dapat melaksanakan perintah itu. Ya, ini setelah Allah terangkan sifat-sifat ini, hampir-hampir mereka tak dapat laksanakan sebab lembu tu susah sangat nak dapat. Ataupun tak ada lembu macam tu. Lembu macam tu ada, mesti ada kan. Kalau tak ada, takkan Allah SWT perintahkan untuk sembelih. Dia spesifik. Tapi kenapa susah nak, kalau hampir-hampir tak dapat laksanakan? Jadi kata ulama daripada hadis, sebab yang akhir sekali tu, dialog terakhir mereka tu, mereka ada tambahkan istisna, yakni insya-Allah. Mereka ada serahkan kepada izin Allah SWT ataupun kehendak Allah SWT. Maknanya kalau mereka tak sebutkan insya-Allah, mereka dapat petunjuk. Sampai bila-bila tak dapat petunjuk, terang berapa lama pun mereka tak akan buat. Terus tak dapat buat. Jadi tak dapat buat kenapa? Sebab mereka akan tanya makin lama makin susah, dan mereka tak buat terus. Sebab mungkin tak? Bukan hanya pasal susah nak dapat saja. Pasal mereka akan terus berdegil, mereka akan terus berdegil. Sebab pengajaran dekat dalam ayat ini, kumpulan ayat ini, kisah Nabi Musa AS dan Bani Israel tentang menyembelih lembu betina ini, berkenaan dengan yang mana satu? Yang tanya tu tak? Kan? Yang menyoal, yang tak puas dengan jawapan yang diberikan. Itu isu dekat dalam kisah ini. Bukan pasal nak sembelih tak sembelih sangat, adalah berkenaan dengan bagaimana mereka menerima ataupun menolak wahyu Allah SWT, perintah Nabi Allah SWT. Itu isu. Jadi mungkin-mungkin saja mereka akan jadi sesat diakibatkan dengan perbuatan mereka menolak wahyu Allah atau perintah Allah SWT, perintah Nabi mereka. Itu pengajarannya untuk umat Islam. Untuk siapa-siapalah yang baca Al-Quran, yang nak dapatkan petunjuk daripada Al-Quran, ataupun orang-orang yang bertakwa yang dapat petunjuk daripada Al-Quran, hujan remut safin. Jadi jangan macam itu. Kalau dapat wahyu terus buat, itu je, itu cerita dia. Dapat perintah terus buat, salat buat, puasa buat, apa saja perintah wajib tu sunat buat aja. Jangan tanya-tanya lagi. Kalau dah jelas dia adalah sahih daripada wahyu, daripada Quran, daripada hadis. Kemudian kalau haram, larangan apa semuanya, terus tinggalkan, jangan tanya-tanya lagi. Jangan tanya-tanya lagi. Makruh tinggalkan, jangan soal-soal lagi. Itu pengajaran kita boleh dapati daripada ayat ini secara ringkasnya. Jadi kalau kita nak ambil faedah daripada bagian kalimat-kalimat dalam ayat ini, penjelasan kata kita tahu Al-Baqarah, tapi itu berkenaan dengan apa tu bahasanya. Kalau sapi jantan dia tak sebut bakar, dia sebutkan saur, terbau lah. Yang betina dia sebutkan baqarah. Kalau az-zabhu maknanya memotong, yang ini menyembelih, memotong kedua urat nadi leher dan tenggorokan. Tenggorok tu yang tempat bernafas, urat darah tu, dan apa tu, tenggorokan yang untuk bernafas. Kalau tak dipotong, sembelihannya tak sah. Huzuan maknanya olok-olok dan main-main. Atas kasut zona huzuan, apakah kau nak jadikan kita bahan olok-olok dan main-main? Al-jahil, orang yang berbicara atau berbuat sesuatu yang tidak seyogianya diucapkan atau dilakukan. Jadi 23, sebelumnya kata orang yang bodoh adalah orang yang tidak tahu akan suatu perkara, maka dia berbicara atau berbuat tanpa dasar ilmu sehingga dia berbuat kerusakan dan keburukan. Yang berikutnya Al-Farid, yang ini yang sudah berumur dan telah tanggal giginya, yang ini yang telah berumur setahun dan telah tanggal giginya. Maknanya tanggal tak ada gigi lagi, maknanya dah ganti gigi lah. Dan Al-Far artinya memotong. Fardu maknanya putus, memotong ataupun jatuh. Al-Bikru, yang masih muda dan belum pernah melahirkan. Al-Awanu, awanun baina zalik, pertengahan antara yang sudah berumur dan yang masih muda. Faqi'un, dikatakan asfaru faqi', iaitu yang sangat kekuningan, seperti kalimat ahmaru qami', merah tua, dan kalimat abyadu nasih, putih, yang selangat putih, putih cerah. Ini semua adalah penguatkan sesuatu sifat, penguat untuk sebuah sifat. Az-zalul, yang terlatih dan mudah dikendalikan. Tufirul ard, membajak tanah dengan alat sehingga debu-debunya berterbangan. Maksudnya sapi itu belum pernah digunakan untuk membajak dan mengairi tanaman kerana belum cukup umurnya. Dan musallamah selamat dari segala cacat, dia buta sebelah mata, pincang dan sebagainya. La syiata biha, artinya dia tidak ada tanda, yakni belang warna lain selain daripada warna kuning tadi. Tapi ini semua bukanlah maknanya kalau kita nak sembelih lembu untuk korban ke akikah ke, mesti ada sifat-sifat ni macam macam ni eh. Tak adalah sampai macam gitu. Nak ambil faedah dia terlampau melampau sangat sampai kita kata mesti macam macam gini saja eh. Tidak. Tetapi kalau orang Yahudi memang diorang ada lembu Yahudi. Apa nama lembu dia? Tengok lagi. Dia ada lembu Yahudi dia. Dekat dalam tempat sembahyang mereka ada patung lembu. Dia warna memang warna kuning, special punya jenis lembu. Orang kata inilah lembu Yahudi. Bila dah keluar nanti Yahudi akan menang, akan apa, menguasai dunia. Jadi kalau baca dan apa ni berkenaan dengan orang Yahudi, mereka ada memang akidah-akidah kurafat-kurafat. Lainnya patutnya diambil pelajaran daripada ayat-ayat apa kisah Nabi Musa dan lembu ni. Lain pula yang mereka ambil tabarruk dan sebagainya. Eh, lembu tu memang adalah salah satu daripada tradisi ibadah mereka. Ya benar. Jadi tak lagi sekali mereka melakukan dosa ni, yang ni kata-kata seperti ini, iaitu serulah, mintalah kepada Tuhan engkau untuk kami. Tuhan engkau macam bukan Tuhan dia pula, tak ada guna-guna pula. Sama macam waktu minta apa? Minta air. Istisqa'. Buat ini mereka katakan apa? Mintalah kepada Tuhan engkau, Tuhan engkau, supaya dia tumbuhkan untuk kami apa yang bumi tumbuhkan untuk apa ni untuk kami daripada itu dan ini. Jadi sama, ini satu sifat apa seperti yang tadi dah terangkan dalam ayat-ayat sebelum itu tentang bagaimana adab mereka dengan Nabi Musa alaihi salam, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan Tuhan mereka juga. Itu telah diterangkan oleh ulama pasti ya. Jadi kita lihat kes footnote 226. Sebagian ulama ini tentang musallamah ni eh. Sebagian ulama berdalil dengan sifat-sifat sapi yang tersebut dalam ayat ini atas bolehnya berjual beli haiwan dengan sistem salam. Yang ini jual beli satu komoditi hanya dengan menyebut sifat-sifatnya, sedang barangnya belum ada. Kau pernah apa ni, dengar pelajaran Taisirul Alam tu berkenaan dengan jual beli. Kita ada babu salam kan, ada salam. Babu salam maknanya ada dua orang ni. Satu orang ni dia ada duit, satu orang ni lagi dia tak ada duit. Jadi dia nak apa? Dia nak duit lah. Yang ada duit tu nak barang. Mungkin dia nak tanam-tanaman, dia nak buang anggur misalnya. Jadi dia kata kepada orang yang tak ada duit ni, aku nak buang anggur sekian-sekian-sekian banyaknya dan seterusnya. Jadi orang ni akan apa? Buang anggur tu dah ada ke belum? Belum ada lagi. Ha, tapi nanti dia akan usahakan. Dia akan tanam, ataupun dah tanam lah, cuma belum ada buah lagi. Dia akan usahakan airi, dia akan jaga sampailah tumbuh. Lepas tu baru dia kaji pada orang tu. Ni namanya babu salam. Sebab apa? Barangnya belum ada, kita dah beli. Asal hukum dalam Islam jual beli, tak boleh ke boleh? Tak boleh. Sebab kita jual beli benda yang tak ada lagi. Mana boleh jual beli benda yang tak ada? Itu satu penipuan. Ataupun satu jahalah, tak ada, tak tahu. Benda yang tak tahu ni tak boleh jual beli. Tapi dalam salam ni dibolehkan. Sebab Nabi SAW telah bersabda, kalau kamu nak salam tu, kamu hendaklah letakkan ila ajalin ma'lum, kepada jumlah yang tertentu biqadarin ma'lum wa ila ajalin ma'lum, dan juga kepada tempoh yang maklum yang diketahui. So, berapa kilo yang misalnya dan tempohnya berapa. Kalau tak dapat, tak boleh bayar misalnya, ataupun kurang dan seterusnya. Jadi mesti ditetapkan. Jadi kalau kita katakan nak beli baju, kain tak ada, benang tak ada, baju pun tak ada, tapi kita dah order. Ada kan buat itu beli uniform, boleh tak boleh? Kain pun belum ada. Nanti baru dia beli kain, baru dia jahit apa semuanya, baru pasang. Tapi sebelum tu dia kata, ni gambar dia, uniform ni, ini kain dia, sampel dia macam ni, ni design dia, jahitan dia gini. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kasih duit dulu tu lah, sama ada semua ke, separuh ke dan sebagainya, ataupun installment ke, tak kisahlah. Yang penting duit dah kasih dulu, barang belum ada. Tetapi pasal sifat-sifatnya ditentukan, bila tu semua ditentukan, maka dia dibolehkan. Ini namanya as-salam. Baik. Ayat ini pula disuruh sembelih satu binatang. Okey, dengan sifat-sifatnya yang diterang, telah diterangkan. Tetapi masalahnya ulama, bagian ulama berdalil dengan ayat ini bahawa ini adalah dalil untuk salam. Sebab apa, mereka katakan lembu ni tak ada lagi. Konon-konon tu lembu ni tak ada lagi. Tak ketahui lagi. Lepas tu dah disuruh sembelih. Apakah tepat istidlal ataupun pengambilan dalil daripada ulama-ulama ini? Kita katakan jauh lah. Sebab lembunya ada ke tak ada? Lembunya ada. Ini lembunya ada. Sifat-sifat macam itu, lembunya ada. Yang salam tu bendanya tak ada. Ni ada. Jadi tak tepat. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis Nabi SAW dalam kitab sahih, la tan'atil mar'atul mar'ata li zawjiha ka'annahu yaraha. Janganlah seorang wanita menceritakan sifat-sifat wanita lain kepada suaminya seolah-olah dia sedang melihatnya. La, janganlah, maknanya haram sifatkan seorang wanita itu depan suaminya seolah-olah dia melihatnya. Maknanya dia sifatkan secara apa? Detail, begitu begini, begitu begini. Kenapa tak boleh? Sebab dia seolah-olah melihatnya. Sedangkan boleh tak dia melihatnya? Suami tu melihat perempuan tu? Tak boleh. Kenapa? Kerana dia bukan mahram lah. Biasanya itulah. Jadi bila dia dah sifatkan, dia dah seolah-olah menjadi apa? Menjadi nampak pula, macam dah dilukis pula. Jadi tak boleh. Jadi mereka katakan berdasarkan hadis ini, bahawa kita boleh jual beli asalkan apa? Asalkan kita sifatkan secara detail. Dan kita katakan boleh, memang benar daripada hadis ini, boleh kita ambil maknanya. Dan kita, saya dah terangkan tadi, kita tak perlukan hadis ini sebagai asal, sebab kita dah ada hadis pembenaran atau keinginan Rasulullah SAW tentang salam. Terus disifatkan dan sebagainya. Jadi kita ini menguatkan lagi akan masalah tersebut. Dah macam gitu pun ada juga ulama yang khilaf. Tetapi Imam Abu Hanifah berbeza pendapat dengan mereka, dan dia berkata tidak sah jual beli haiwan dengan sistem salam. Maknanya apa? Kalau jual beli anggur, kain baju, kopi dan sebagainya, boleh tak dengan sistem salam? Abu Hanifah, boleh. Yang tak boleh apa? Haiwan dia tak boleh. Haiwan dia tak kasih. Kata dari jumhur adalah ayat ini, walaupun ayat ini kita katakan jauh sikit, tapi mereka juga berdalilkan dengan hadis tadi. Sebab apa persamaannya perempuan tadi, wanita yang bukan mahram tadi, dengan haiwan? Lebih kurang sama daripada dia sifat-sifat makhluk yang menyawa. Betul tak? Begini, mesti begitu, mesti begini. Kenapa Abu Hanifah tak kasi dengan haiwan? Siapa tahu? Atau kita cuba agak lah. Kenapa Abu Hanifah tak kasi kita jual beli salam, bayar duit dulu, aku nak binatang gini. Dalam masa tempoh sekian masa. Kenapa? Takkan dia tak, dia memang sengaja je nak langgar hadis ke apa? Sebab datang boleh jadi tu. Jawapan lain? Binatang boleh mati? Yalah, dia akan serahkan bila hidup lah. Aku nak binatang hidup yang sifat dia gini, gini, gini. Boleh rupa? Boleh tukar bentuk? Sekarang benda tu dah ada belum? Binatang tu? Belum ada kan? Kemungkinan besar Abu Hanifah melihat apa ni adalah membeli satu apa ni binatang yang apa ni yang tak akan kena dengan sifatnya. Itu masih lagi ada kejahilan ataupun ketidakketahuan. Dia tak boleh apa kita katakan dia punya sifat-sifat itu tak akan tepat. Tak akan tepat dan sempurna. Tak seperti tanam-tanaman dan sebagainya dan seterusnya. Boleh kita kata orang tu boleh ukur lah, boleh nilai lah. Ini tepat dengan yang kita ni. Grade A punya kopi, grade B punya beras misalnya. Beras wangi punya kita nak, bukan sebarangan. Boleh kan? Boleh tak kita kat keluar ni bukan ni tak jadi kontraknya tu? Masih boleh lagi. Tapi kalau binatang mungkin agaknya mereka katakan tak boleh. Tak boleh nak tepat-tepat kita kata dia betul-betul jadi macam mana yang dia nak. Dia jawab kita macam mana? Umum hadis. Umum hadis semua boleh. Yang penting luar sifat je lah. Apa ni, semampu ya. Kemudian kalau dapat, itulah dia kejadian ni. Kalau kita susah kan, susah lah kita nak. Jadi kat mana kita kata aku nak kambing apa lembu macam ini, macam ini, macam ini. Ada yang kuning lah, yang apa lah, yang tak tua, tak muda apa semuanya. Kan kita datang bawa sama boleh tak? Jawabnya boleh lah. Gigi tanggal lah, gigi macam ada dan sebagainya. Habis cerita tak ada pasal. Jadi Abu Hanifah mungkin dia lihat daripada sudut apa ni, tipe asalnya jual beli tak boleh ada tipu. Tidak boleh ada yang tak pasti. Mesti pasti. Itu jelas. Adapun tentang lembu ataupun binatang yang belum wujud, lepas tu kita beli, jawabnya apa? Yang belum wujud kita beli. Yang contohnya yang lembu yang ada dalam perut lembu ni belum ada lagi aku beli. Macam gitu je. Ataupun lembu yang ada dalam perut lembu ni, yang ada dalam perut dia nanti bila dia beranak. Lepas tu ada yang berapa generasi lepas tu dia nak. Masya-Allah. Itu dah tak boleh lah. So itu terus tak tahu macam mana dia akan jadi. Tetapi sebenarnya kalau kita katakan aku nak lembu yang ada kat dalam sini dan nanti dia besar sekian-sekian hari nanti mahalnya, sebenarnya boleh. Sebab apa? Dia bukan beli lembu kat dalam tu. Tetapi dia sebenarnya beli bila dah dia, apa ni, dia dah sifat dengan sifat yang dia nak. Maknanya bila dia dah, maknanya akad tu akan berlaku apabila dah jadi sebenarnya. Bila dah jadi. Allah Allah. Tapi kalau gitu-gitu je dia bayar duit sekarang punya ni, nanti dapat, tapi tak dapat, rugi lah. Allah. Ini semua dalam bab jual beli. Daripada ayat kisah Bani Israel dengan lembu, jadi buat cerita bab muamalah. Tengok macam mana ulama timbatkan hukum. Makna ayat ini secara umum, ingatkanlah wahai Rasulku kepada bangsa Yahudi itu tentang satu aib lain daripada pendahulu mereka yang selama ini mereka bangga-banggakan. Aib yang dimaksud adalah keburukan perangai mereka kepada nabi-nabi mereka sendiri. Ingatkanlah hal itu kepada mereka agar menjadi peringatan bagi mereka. Semoga mereka mau kembali ke jalan yang benar dengan beriman kepadamu, yakni Nabi Muhammad SAW, dan kepada ajaran yang kamu bawa berupa petunjuk dan agama yang benar. Ingatkanlah mereka tentang kisah seorang lelaki di antara mereka yang dibunuh oleh seorang keponakannya kerana ingin segera mendapatkan harta warisannya. Lalu untuk menghilangkan jejak, dia buang mayat ke desa lain. Tatkala penduduk berselisih tentang siapa sang pembunuhnya, mereka pun berkata, kita meminta kepada Musa agar berdoa kepada Tuhannya untuk mengungkap siapa pembunuh sebenarnya. Maka mereka pun mendatangi Musa lalu dijawabnya, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian supaya menyembelih seekor sapi betina. Kemudian dipukulkan salah satu organnya ke mayat tersebut dengan harapan dia akan boleh berbicara sendiri tentang siapa pembunuhnya. Tatkala Nabi Musa mengatakan hal itu, mereka mengatakan, apakah kamu berulur-ulur kepada kami? Mereka menuduh seorang Nabi dengan perbuatan ulur-ulur dan main-main. Ini merupakan dosa besar. Mereka terus bertanya kepada Musa dan mendesaknya dengan hal-hal yang memberatkan. Maka Allah Ta'ala pun memberikan perintah yang berat kepada mereka, sehingga dengan begitu mereka hampir-hampir tidak boleh melaksanakan penyembelihan sapi itu. Padahal seandainya mereka langsung menyembelih seekor sapi betina sejak awal perintah Allah Ta'ala itu turun, niscaya Allah, niscaya hal itu sudah cukup bagi mereka. Akan tetapi mereka memperberat diri sendiri, maka Allah Ta'ala pun memperberat perintahnya kepada mereka. Kemudian mereka mendapatkan seekor sapi yang diharapkan itu sesudah usaha yang cukup melelahkan, dan sesudah sang pemilik sapi memasang harga yang sangat tinggi. Ia menjualnya dengan yang tinggi bagaikan harga emas. Yang detail-detail seperti itu ada dalam Quran tak? Kalau tak ada dalam Quran, dia mesti ada dalam mana-mana lah yang boleh kita percayai. Jadi dekat sini kita tahu bahawa kisah-kisah seperti ini kita boleh dapat kat mana? Kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ni boleh percaya tak? Tak boleh percaya semuanya. Boleh dusta kan? Pun tak boleh dusta kan. Jadi benda-benda macam ini tak apalah. Nak riwayatkan saja pun boleh. Tapi biasanya tak ada banyak faedah bagi kita. Cuma nak panjangkan cerita. Kalau awak nak panjang cerita, diorang kata apa? Rupa-rupanya lembu ini adalah miliknya satu orang. Orang yang miskin. Dan orang ini mempunyai orang tua, dan dia amat berbakti kepada orang kedua orang tua ni. Jadi itulah lembu dia. Lepas tu bila orang tua dia meninggal, dia wasiatkan supaya apa ni, supaya pergi ambil lembu ni kat mana, entah dia simpan luka mana entah. Lepas tu bila dah dapat tu, pergilah jual, kau akan dapat harga yang banyak. Dan lembu dia macam itu, sifat dia hebat rupanya. Itu adalah ganjaran bagi itu dir dia dengan kedua orang tua, kebajikannya kepada dua orang tua. Jadi kalau nak apa masukkan tentang apa ni, birrul walidain. Jawab kita ni semua kisah Bani Israel, kisah Israel dia. Untuk kita tak perlu kepada kisah-kisah seperti ini, kerana kita tak tahu pun sahih ke tak sahih, dan Al-Quran tak terangkan pun. Dan yang penting daripada ayat ni kita dah faham. Walaupun bagus tentang berbakti kepada dua orang tua ni memang wajib pun, tapi daripada ayat ini cukup untuk kita dapat pelajarannya. Yang penting dia ada ekor lembu, dan mereka dapat macam mana mereka dapat dipukulkan pada mayat itu, maksudnya telah tercapai. Mayat tu membangun. Mayat masih duduk ke dah mati? Dah mati, tak tahu berapa hari, tak berapa lama entah orang nak cari. Allah Allah, hidup balik. Boleh cakap siapa yang bunuh kau? Lepas tu dia terangkan pulang dan pulang. Dan kita tahu bahawa orang yang bunuh itu, apa sebab dia bunuh mayat ini? Sebab dia nak dapatkan harta pusaka. Baik, ni semua berlaku pada zaman-zaman dulu. Zaman sekarang ada ke tak ada orang yang bunuh waris untuk dapatkan pusakanya? Ada. Ada. Kalau dia tak buat macam itu, dia pakai tipu insurans dan sebagainya lah. Orang yang insurans kan, dia kirimkan dirinya sendiri ke gitu dan gini. Buat-buat mati pun ada ke tak? Ada tak yang buat-buat mati? Supaya dia dapat apa? Dia punya bini dapat? Dapat dia punya insurans. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat ini, yang pertama, ayat-ayat ini menjelaskan tentang keburukan perangai kaum Nabi Musa dari Bani Israel, agar kaum Muslimin tidak melakukan hal yang sama. Itu yang penting, supaya kita jangan buat benda yang sama. Apa dia? Ingkar akan Nabi mereka dan perkara lain yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Yang kedua, pengharaman mengkritik perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kritik tak boleh. Positif kritik pun tak boleh. Mana ada positif kritik kritisism kepada keadaan agama Allah SWT. Dia masalahnya dah terima ya sudah. Nak terangkan tentang kelebihannya, keindahannya dan sebagainya, tu kita tak namakan kritik. Kritik mesti ada lain macam sikit. Positif kritik ni sebenarnya adalah satu ikhtiras sebenarnya adalah satu macam menunjukkan kesilapan, tapi untuk positif daripada mana? Supaya dia betul kan. Jadi mana kritik apa pun terhadap wahyu Allah SWT ni semuanya tak betul, positif ke negatif. Negatif bukan nak kebaikan, itulah niat baik, tak ada niat baik. Niat baik ke niat tak baik, kritik tak boleh. Sebab tugas awak adalah terima, laksanakan dia perintah Allah SWT. Jadi pengharaman mengkritik perintah dari Allah Taala dan Rasulnya. Kata kewajipan untuk pasrah, yakni menerima dan patuh terhadap perintah ataupun larangannya, sekalipun tidak diketahui kegunaan, manfaat maupun alasan dari perintah dan larangan tersebut. Kebanyakan perintah Allah Subhanahu Taala, perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada muslihatnya, yakni ada hikmahnya, ada tujuannya, boleh kita garap. Kenapa kena solat? Kita semua tahu kenapa kena solat. Solat ingatkan Allah SWT, agungkan Allah SWT, zikir dan sebagainya. Jangan minum arak, semua tahu kenapa jangan minum arak, nanti mabuk. Jangan bunuh orang, nanti orang mati, nanti orang bunuh balik awak, lepas tu orang balik bunuh dan sebagainya. Lagipun ni adalah nyawa dan seterusnya, semua orang tahu akan perkara seperti ini. Tetapi di sana ada beberapa perkara yang mungkin kita tak tahu kenapa disuruh lakukan. Mungkin hanya ujian saja untuk kita. Mungkin gitu, mungkin gini. Kenapa kena lipat batu jabrak? Kenapa mungkin lipat waktu zuhur? Waktu zawal tak boleh lipat waktu lain. Kenapa mesti tujuh kali batu? Kenapa mesti gini? Awak kalau tanya benda-benda macam ini, ini mengkritik namanya. Kenapa mesti 4 rakat? Sebab nanti awak tanya, kenapa mesti 5 rakat tak ada? Kenapa mesti? Mesti kuatlah, mesti perlahanlah. Dan seterusnya. Kenapa yang ini ada sujud sawi, yang itu tak ada sujud sawi? Kenapa yang ini ada sujud tilawah, itu tak ada sujud tilawah? Itu pun ada sujud, apa ada kalimat sujud pun. Dan macam-macam lagi orang boleh? Boleh tanya, orang boleh cakap. Tujuannya mungkin tidak jelas, tetapi atas seorang yang beriman, maka dia laksanakan. Yang ketiga, anjuran untuk melakukan amal yang mudah dilaksanakan dan menjauhi yang memberatkan diri dalam segala hal. Suruh buat amalan yang senang-senang, jangan dan jauhkan daripada yang nak beratkan diri dalam apa juga perkara. Jadi kalau benda yang mudah, kita buat. Ya, ini benda tu biasanya mudah asal. Kemudian kita buatlah. Bila kita buat, kita tak berat-beratkan diri kita. Kemudian kalau asal benda tu dah macam itu, yang memang ringan, lepas tu kita susah-susahkan dia, berat-beratkan dia, letakkan itu syarat, letakkan ini syarat, macam-macam kita katakan, lepas tu dia jadi berat pada kita. Maka yang itu dilarang. Tapi tenang, suruh sebelah seekor betina. Dalam bahasa Arab, dalam usul tek, seekor betina ni adalah mutlak. Namanya betina, lembu betina yang mutlak. Mutlak ni dilepaskan yang apa pun boleh, tak diikat dengan apa-apa sifat. Itulah perintah yang amat mudah sekali. Perintah yang amat mudah macam ni, patutnya dia jadi senang. Jadi buat itu. Jadi bila kita tanya lagi, nak tahu lagi, nak tahu, dia kan dia jadi susah. Nah, ini macam mana, ini macam mana, ini macam mana dan sebagainya. Di sana ada perbezaan di antara mempelajari agama untuk memahami dengan betul tata caranya dan sebagainya, dengan bertanya dalam perkara-perkara yang seperti ini. Kita tahu macam manalah nak uruskan jenazah. Secara umum kita tahu kan, kita nak tahulah detail-detailnya. Sekali bila nak ikat kan, disuruh ikat kan, kain kapan tu kan, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan sebagainya. Macam mana nak ikat kan? Cara dia macam masukkan tali dia macam gini ke, lepas tu keluar kat sana ke apa. Mulalah orang tu akan kursus-kursus. Dia kata ikat macam gini, macam gini, kosok begitu, ikat 2 kali begitu. Tak ada dalil. Dia terus kapan ngangkat, jadi tak terbuka, habis cerita. Betul? Nak ikat kat mana, nak ikat kat mana, mana ada dalil. Sudahlah. Kita makin tanya dia makin berat pula. Lepas tu lama ni istihad pula. Yang benar tak ada ni semua yang tanya susah sangat. Kalau dia suruh tutup mulut dan kalau terbuka, tutup aja lah. Habis cerita. Lepas kalau tutupkan tempat lubang-lubang yang nak keluar tu semua daripada mayat, tutup aja. Apa yang kita susah sangat? Betul? Tapi ada orang tidak. Lepas tu susah bayar-bayar ni nak tahu ni kursus ni macam mana dia ajar. Dia mengikat macam mana kan? Ikatkan kapan pun dari cerita tu. Jadi jangan berat-beratkan. Nabi SAW telah bersabda, yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah dan jangan mempersulitkan. Dan berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang-orang lari. Yassiru wa la tunaffiru, macam mana orang boleh lari? Ya, benda tu susah je, susah orang lari daripada kebenaran. Kerana kita asyik takut-takutkan orang, tak berikan kabar gembira. Dan sabda Nabi SAW kepada para sahabatnya, sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan dan kalian tidak diutus untuk menyulitkan. Hadis riwayat Tirmizi. Tapi kena faham ya, apa maknanya mudah-mudahkan ini. Mudah-mudahkan ini bila benda tu boleh mudah. Macam tadi, macam mana nak ikat pun boleh, betul tak? Itu maknanya mudah. Lembu apa nak sembelih boleh macam tadi, itu maknanya mudah. Tapi benda yang telah ditetapkan mesti begini, mesti begitu misalnya, mana awak boleh kata alah mudahkan sudahlah, urat apa pun janji dia mati pun boleh lah, betul tak? Janji saya boleh potong, boleh tak macam tu? Tak boleh. Pasal dalilnya dah ada, kena potong dia punya urat nadi dia, yang darah tu, kemudian urat angin dia. Mesti kalau tak ada tak boleh. Jadi kita cakap mesti baca bismillah, mesti baca bismillah. Benda yang tak ada dalil, tak ada apa semuanya, kita ringankan, kita mudahkan dan sebagainya. Senang aja nak solat ni, ambil wudu gitu je dah baca. Tak payah baca surah pun tak apa. Mungkin itulah kita nak ajak orang sembahyang. Kalau dia susah nak sembahyang sangat, dia kata susah-susah, ini je. Tak payah pakai kain-kain ni semua, tak payah buka seluar ni. Ada orang mesti nak kena bawa kain ke, betul tak? Seluar dia taruh kat tepi lah, apa semuanya. Dan sebenarnya awak tahu apa tak, bila dia tahu bila dia nak sembahyang dia kena pakai kain, dia punya tinjap mesti tak betulnya. Dia leker-leker kan, sebab dia tahu nanti bila nak sembahyang mesti nak kena buka kan seluar dia kan. Nanti dia pakai kain kan. Padahal tinjap tak betul, dosa ke tak dosa? Dosa. Boleh kena azab kubur, kenapa tak dosa? Jadi itu antaranya. Bila yang ada perincian ni, kita perincikan. Bila tak ada, kita mudahkan. Nanti gini je, pakai apa pun boleh. Tak payah pakai telekong. Kenapa kata nak pakai telekong perempuan baru boleh semayang? Kalau yang awak pakai tutup aurat, semayang benda-benda gitu. Habis kita. Demikianlah. Kalau awak pakai tokin, mudah. Kalau ada bentuk ada mudah, kita kata mudah. Awak sapu atas ni. Tapi kalau yang tak boleh, kita tak cakap tak boleh. Jangan kita salah faham hadis-hadis yang mengatakan agama itu mudah. Sesungguhnya Allah inginkan untuk kamu kemudahan dan tidak mahukan kesusahan untuk kamu. Ini semua jangan salah faham. Banyak orang dah salah faham, dia jadikan satu apa ni manhaj. Oh, fikir ni semua adalah fikir mudah. Bahkan dia namakan fikir dia fikir Yusri lagi, fikir yang mudah. Mana boleh fikir mudah? Fikir bukan macam mudah, orang nak mudah. Dia bukan untuk orang. Dia semua datang daripada Allah, daripada syariat. Syariat kata macam ni, kita mudahkan boleh, fikir muyassar boleh. Awak jumpa kitab fikir muyassar, awak ambil. Sebab maknanya fikir muyassar tu, fikir tu diterangkan dengan cara yang mudah. Bukan fikir tu mudah, tu tak ada. Fikir tu dimudahkan, tak ada. Fikir diterangkan dengan cara yang mudah. Maknanya simple-simple lah kalau fikir muyassar ni. Yang simple-simple ni. Yang detail-detail dia tak cakap sangat. Tapi ni wajib-wajib pada cukup. Untuk beginners for example. Berarti kalau fikir yang mudah ni bahaya. Benda yang tak boleh mudah pun dia mudah. Kan? Pasal orang nak mudah. Allah. Yang keempat, penjelasan tentang faedah ucapan istisna. Apa tu ucapan istisna? InsyaAllah. InsyaAllah maknanya dengan kehendak Allah SWT, dengan izin Allah. Kerana seandainya orang-orang Yahudi itu tidak mengucapkan InsyaAllah lamuhtadun, yang ini sesungguhnya kami dengan kehendak Allah akan menjadi orang yang mendapat petunjuk. Nisa mereka belum mendapatkan kejelasan tentang saksi yang dituntutkan kepada mereka itu. Ini datang daripada banyak tafsir-tafsir daripada ulama. Yang kelima, seyogianya dihindari ungkapan-ungkapan yang dapat difahami sebagai perlecehan kepada para nabi. Semisal ucapan Bani Israel, sekaranglah kamu baru membawa kebenaran. Nah, ini kalau kita tafsirkan kebenaran. Kerana ini dipahami bahawa Nabi Musa hanya kali ini membawa berita benar. Sementara sebelumnya, tidak. Ini bahaya. Dan kita kalau lihat apa yang berlaku kepada Bani Israel ini, bagaimana dia jadikan wahyu untuk kita baca, untuk kita hafal, dan tentu sekali untuk kita terangkan dan kita amalkan. Kita cuba lihat zaman sekarang macam mana ada orang kritik, macam mana ada orang cakap tentang nabi-nabi, macam mana ada orang cakap tentang syariat. Itu perkara yang kita kena lihat. Kita lihat kadang-kadang kita di situs Islam ke, ataupun orang-orang yang macam-macam cakap daripada sudut itu, sudut ini dan sebagainya. Bagaimana syariat boleh haramkan benda ni? Sedangkan ini naluri manusia mesti macam ini. Kenapa anjing tak boleh berada dalam rumah ni? Sedangkan Allah akan ciptakan anjing tu domestic animal. Dia selalu tak nalurinya dia adalah apa? Dengan manusia, tak duduk sendiri-sendiri. Manusia mesti duduk kan, manusia. Jadi sekarang awak kata awak tak boleh pelihara dia kat luar rumah dia. Nak bagi makan pun kat luar rumah dia. Jadi ni semua nak kritik akan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau dia kritik, lepas tu dia apa? Sebab dia nak tolak. Kenapa? Sebab apa? Dekat negeri barat, orang pun bawa anjing. Jalan-jalan sini bawa anjing. Kau ada macam status gitulah. Ha. Jadi dia pun nak ikut. Dia nak jogging-jogging bawa anjing dia ikut lari kan. Jadi dia pun kata, apa salah? Ni yang masalah. Kita bukan nak cakap pasal najis tak najis. Itu ada masalah lain lah. Dalam teksi kalau apa ni ada anjing, Apa ni boleh masuk tak? Tadi anjing baru duduk dalam, kita nak masuk boleh ke tidak? Ataupun awak buat teksi, ada orang bawa anjing masuk dalam teksi. Awak apa ni, benarkan dia masuk ke tak masuk? Itu cerita lain lah. Cerita lain ni bab lain lagi. Ni bab larangan Nabi SAW pelihara anjing. Dan siapa pelihara anjing, apa hukum dia? Dikurangkan daripada pahalanya setiap hari siratan, dua sirat. Satu sirat macam gunung Uhud. Kalau dua macam dua gunung Uhud. Setiap hari pasal ada pelihara anjingnya. Kalau bukan anjing yang ada kegunaannya, memang tak ada pun. Kalau ada kegunaan nak jaga rumah, mesti kat luar rumah. Kalau kat luar lah, bukan dalam. Ya? Soalan untuk protes, untuk ikhtirat, untuk menolak, bukan untuk menerima. Semua kita dah jumpa dah. Nanti kalau yang pandai sikit daripada mereka yang ada doktorah ke apa dan sebagainya, mana-mana universiti kat negeri mana entah, dia bawa lah hadis. Kan ada satu wanita tu masuk syurga sebab dia berikan air dalam apa tu, dalam kasutnya pada anjing. Nampak tu kan, anjing patutnya sayang kita dia pada dia. Tak apa kena-mengena. Sedangkan ada wanita pelacur. Kalau itu wanita jahat boleh dapat kerana anjing, mana anjing ni baik, bagus sangat, kita patut sangat kita tolong dia dan sebagainya. Ini semua dah keluar dah. Dah keluar dalam apa ni, pemikiran-pemikiran moden ni. Kita juga sama dengan misalnya muzik, sama juga kita dia. Kan naluri manusia suka pada muzik. Jadi mudahlah kita mesti halalkan. Yang penting dia tak ada sampai haram, dia sudah. Jadi semua logiknya ataupun argumentnya, hujahnya daripada sudut logik. Apakah semua benda yang ikut fitrah naluri manusia mesti halal? Mesti halal. Kita tahu jima, tubuh tu adalah naluri manusia. Betul ke tak? Tapi semua halal ke tak? Tak semuanya halal. Ada syarat-syarat. Apakah naluri manusia tak suka apa ni, rehat mabuk-mabuk misalnya? Banyak orang yang suka mabuk-mabuk. Adakah kita boleh katakan jangan haram kan? Yang penting jangan terlampau sangat mabuk. Sikit-sikit saja okey lah orang. Kasi high saja kata. Ha. Mana boleh? Tak ada benda. Lepas tu kalau kita haramkan, mesti kita kasi alternatif. Muzik kita haramkan, kita kasi musik alternatif lagi. muzik yang halal pula. Macam mana ni? Nanti kalau arak haram nak kasi alternatif arak ke? Boleh? Sedangkan kalau awak ada benda awak macam arak aja, jadi cara minum macam arak pun dah haram. Sebab dia adalah benda yang diharam, yang dilaknat oleh Allah SWT. Jadi bagaimana dengan apa kata orang tu, dengan namanya, dengan warnanya lah, misal dengan buihnya, dengan apa semua, tapi konon dia tak ada alkohol lah misalnya. Butuh juga lah, kurang sikit, tapi serupa juga daripada sugar. Ini tak ada alternatif. Kemudian ada alkohol sikit lah, tak mabuk sangat misalnya, itu semua tak boleh, tak boleh diterima dalam syariat. Tak ada eh. Jadi kalau kita faham gini, Allah Subhanahu Wa Taala bila ceritakan kita, tujuan dia adalah apa? Supaya kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita jangan jadi hamba selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu seorang hamba itu ada perintah dan larangannya. Tak ada benda yang dilakukan melainkan ada perintah larangan. Buat ini, jangan buat ini. Itulah. Kemudian kalau orang tanya bagaimana dengan benda yang mubah, yang halal, yang harus, yang tak ada perintah, tak adalah, tak ada larangan. Sebenarnya hakikatnya yang halal itu juga adalah penghambaan kepada Allah SWT. Kerana siapa yang jadikan dia harus? Allah SWT. Jadi supaya kita keluar, kata Imam Syatibi dalam kitabnya Muwafaqat, kitab dalam Maqasid Syariah, dia kata untuk seorang hamba itu keluar daripada daerah hawa nafsunya kepada penghambaan kepada Allah SWT. Sebab tu orang yang telah berkahwin bersatu dengan isterinya, apa hukumnya? Halal ke haram? Halal. Kalau niat baik dapat pahala kan, betul tak? Dapat pahala. Ada hadis-hadis seperti itu. Tapi kalau dia bersetubuh, dia niat zina, macam mana? Dia niat zina dengan perempuan lain waktu dia bersetubuh dengan isterinya, apa hukumnya? Apa hukumnya? Haram. Daripada mana datang haram? Action dia semua halal. Betul tak? Tapi daripada niat dia jadi halal. Sebab dia belum lepaskan diri dia daripada penghambaan kepada hawa nafsunya, naluri ke apa kita cakap tu, kepada penghambaan kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau haram, kena sebat tak? Kena hukum wuduk tak orang yang niat macam itu? Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Dosa je, tak kena sebat. Tak macam orang yang berzina betul-betul. Eh? Yang zahir je. Habis dosa tu hukum zahir ke batin? Dosa tu hukum yang batin kan? Niat kan? Habis yang hukum tu hudud. Itu kena ikut zahir. Betul tak macam itu? Betul. Hukuman dalam dunia, hukum zahir saja kita pakai niat dan cerita. Okey. Tetapi kalau untuk hukum dalam apa ni, dalam akhirat, itu dua-dua kita pakai. Yang paling penting sebenarnya adalah dalam hati. Okay. Itu kita kena faham ya. Sekarang ini dijelaskan oleh ulama tentang innamal a'malu binniyat. Jadi di sini antara faedah lain juga, hendaklah kita mengambil perhatian terhadap makna kisah. Makna sesuatu kisah, bukan kepada detail-detail dan sebagainya. Cerita panjang-panjang tak penting. Kalau kita lihat kisah ni ataupun yang dalam Al-Quran ni, dia tak ada banyak detail, betul lah. Tetapi yang penting kita tengok apa makna kisah ni. Kalau Allah nak kita makna kisah dia, kalau betul penting, barulah disebutkan. Jadi kalau tak disebutkan, mana tak penting. Contohnya ni adalah lembu orang yang baik pada kedua orang tuanya, lepas tu dijual dengan harga sekian-sekian banyak lah dan seterusnya. Tak penting. Jadi kita kena ambil perhatian terhadap makna kisah. Melainkan yang detail-detail itu penting, kerana kita tak boleh faham kisah, makna kisah, melainkan dengan detail-detail ini. Jadi kita kena perhatikan. Itu disebutkan oleh ulama. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Subhanahu Wa Taala amat berkuasa adalah lembu itu adalah sebab untuk apa dihidupkan seorang yang telah mati di dunia. Jadi itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kalau boleh hidupkan ini mutawatir lah kisah ni. Tak hanya orang-orang yang ada kitab, people of the book semua kata kisah ni betul. Ya. Bahawa Allah pernah hidupkan seorang yang mati. Betul tak? Dengan sebab lembu ni lah. Jadi kalau ini orang yang dah mati sekarang kat dalam dunia ni boleh hidupkan balik, bercakap semula, akhirat tak boleh lagi hidupkan balik. Sekarang dah boleh, takkan nanti tak boleh. Tapi boleh untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Kalau orang tengok ability, kalau kita tengok macam manusia ini kalau pakai logik lah, awak kalau nampak orang yang pakai logik. Lepas tu kalau ada juga hujah-hujah macam ini, orang tak percaya pada hari kiamat misalnya, hari kebangkitan. Kita katakan kekuasaan seseorang tu, kebolehan itu biasanya tak berubah. Kalau awak beli sini, kalau tak ada sebab-sebab yang menghalang, awak beli sini sampai bila-bila tu lah. Besok boleh, lusa boleh tu lah, tahun depan dan sebagainya. Pasal benda tu ability awak boleh, lagi tak ada halangan. Jadi kalau Allah SWT boleh hidupkan sekarang, tak ada halangan, ya, dia boleh hidupkan nanti. Faham? Itu dia. Jadi kalau awak ingkar benda tu, awak ingkar benda yang saintifik sebenarnya. Itu saintifik. Kedua, kalau kita lihat nak hidupkan yang mati ni, sekarang Allah hidupkan kita daripada sesuatu ke daripada tak ada? Dia hidupkan kita daripada sesuatu ke? Maksud saya tu daripada klon kita ke? Dulu kita pernah mati ke lepas tu dihidupkan, ataupun kita semua tak ada lepas tu diciptakan kita? Itulah dengan tanah, dengan apa semuanya lah. Nanti hari kiamat dihidupkan kita daripada tak ada ke daripada kita yang dah mati ni? Maknanya lagi senang ke lagi susah? Lagi senang, benda dah ada. Format dah ada, betul tak? Ha, lagi senang lah. Wahu ahwanu alaih, kata Allah. Dia lagi mudah bagi Allah SWT. Wahu alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wahu ahwanu alaih. Dan dia lah yang akan, dia telah memulakan penciptaan dan dia yang mengembalikannya, dan tu lagi senang baginya nak buat second time. Jadi ini semua adalah logik. Kalau apa yang ingkar perkara-perkara seperti ini, maknanya dia majalah menyalahi perkara-perkara yang saintifik. Dan antara faedah lain dalam ayat-ayat ini bahawa di situ terdapat nikmat Allah SWT, di mana Allah SWT telah menerangkan perkara-perkara yang halus, yang samar-samar, sehinggalah ujian fitnah itu dihapuskan. Itulah ni nikmat Allah SWT kepada Bani Israel lah, apa dia? Diterangkan juga benda-benda yang kecil-kecil tu. Supaya apa? Supaya fitnah, apa ni, ujian ini dapat diangkat, supaya mereka dapat laksanakan perintah Allah SWT. Kalau Allah tak terangkan, satu balak bagi mereka. Betul ke tidak? Kemudian dalam ayat ini juga ada faedah lain bahawa Allah SWT mengeluarkan apa yang disembunyikan oleh orang-orang yang salah, ahlul batil. Jadi mereka tak dapat menyembunyikan apa yang Allah SWT tidak reda pada. Daripada mana kita dapat faedah ini? Daripada ayat ini pun boleh. Allah mengeluarkan apa yang disembunyikan ahlul batil, orang yang buat salah, yang buat durjana. Tak ada orang boleh sembunyikan benda yang Allah tak redai. Allah akan keluarkan balik, tunjukkan balik, tak kelambat. Jangan tengok ayat depan ni, daripada ayat ni dah ada dah. Tahu bahawa kenapakah mereka diperintahkan untuk sembelih lembu betina. Kenapa? saya nak tahu apa, siapa pembunuh. Siapa apa? Pembunuh. Pembunuh perbuatan yang baik ke? Batil ke? Al-Haq. Batil. Orang yang bunuh tu, ada ke dia nak laporkan diri dia, ngaku ke apa? Tak ada kan? Sekarang dia, dia free lah. Ha, dia bebas. Jadi maknanya dia sekarang tinggal sembunyikan sesuatu atau tidak? Ya, dia sembunyikan jenayah dia. Mana boleh. Jadi dia nak sembunyikan, tetapi Allah SWT tak reda perbuatan tersebut. Allah SWT akan keluarkan. Begitulah yang akan berlaku. Cepat ataupun lambat. Di dunia ini ataupun di akhirat. Tapi di dunia ini pun dah banyaklah kita katakan contoh-contoh di mana orang yang menyembunyikan sesuatu yang jahat dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapakah dikeluarkan faedah ini? Supaya orang jangan buat benda yang jahat, ataupun orang yang dah buat benda yang jahat, yang salah itu jangan cuba nak sembunyikan. Kerana Allah SWT akan keluarkannya balik. Sebagaimana yang berlaku dalam ayat ini. Dan kita tak nak cakap pasal apa ni, perkara yang boleh kita apa ni, fikirkan, kita boleh tutup kan, antara kita dengan Allah. Misalnya dosa antara kita dengan Allah SWT, bolehlah kita tutup kan. Tapi kalau dosanya berkenaan dengan orang lain dan sebagainya, itu mesti kita kena. Kita kalau perlu mengaku, kita mesti mengaku. Allah SWT. Apa-apa soalan? Jadi apa hukumnya kita suruh lembu tu buat kerja tu, buat kerja ni? Itu zalim ke tak zalim? Ha? Suruh dia apa tu, korek tanah atau majak, suruh angkat tu, angkat ini, boleh ke tak boleh? Boleh eh? Sebab ni ada ni ayat ni. Bila yang tak boleh? Semua boleh ke ada yang tak boleh? Bila kita suruh dia lebih daripada yang dia buh, dia boleh sampai dia sakit, sampai dia jatuh tumbang, itu tak boleh lah. Makan tak gaji, minum tak cukup, lepas tu buat kerja lebih daripada yang sepatutnya, tak boleh. Walaupun dia lembu, lembu tak boleh, orang apa lagi? Berapa banyak orang buat dengan orang tu lah. Yang baru berlaku tu, dia suruh kerja kat kilang sos daripada pukul 8 sampai pukul 12 malam. Orang saja, orang indah tu dia suruh satu keluarga. Orang macam kita, lepas tu dia pukul dengan berapa sawit, dia pukul dengan India, apa semuanya, sampai rapi-rapi dia punya badan semuanya, buat lagi teruk daripada lembu dia buat. Lepas tu dia tinggalkan nak mati. Kita katakan dahsyat lah. Ini satu kezaliman. Kita kena hati-hati ya, bila nak upah orang apa semuanya. Kita jangan kata Nabi SAW suruh mereka buat benda yang lebih daripada kemampuan mereka, yang susah. Kalau kita suruh juga, fa'inuhum, maka tolonglah mereka. Jadi, insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. InsyaAllah kita sambung berdasarkan dengan yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.